lazim dan usahakan tiang menerima iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalikani pun wonten angin yang banter yang naikun nikah mangatos pilih menikah yang kerasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kamu tenang angin yang ingat dibunyi mawon yang baikun nikah tangsa nanti melompat di kontak gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menangkan melompat di kontak gerakan. Saya kandil itu pada jauh iman dalam kestandar iman. Lajeng sebagian tiang niko kali-kali pun wonten angin yang panas utawi asr utawi banter. Mereka ada kesakitan musik. Sebagai pun contoh ini meniko engkau nanti kalau pidana menika menawi wonten angin ingkang banter kaler niku meyakini Nyai Roro Kidul lewat ajeng Solo, berarti angin itu dipun atur kaler Nyai Roro Kidul. Niku dados sadar menika dadi angin kaya ngoten niku niku musik bapak-bapak angin itu yang mengatur buatan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala hak mengatur makhluk itu buatan yang mencari-cari. Jangan cuma rahimah ini warahimah Allah lalu di lalikani perbuatan angin itu banter lalu kagus bundi bahkan bisa terisak tanaman lalu dini kita kita sami ambruk tapi bio-bio sami rusak. Dan terus akan tiang mereka dapat musuhan. Mereka mulai wonten angin itu undomono angin. Nyele-nyele angin. Wonten terima menawi angin bawa rusak. Saya mau ngendikan angin wonten saya kaitan pun angin. Nanti yang kalau bisa agar kalau kalau dia akan bisa agar bila angin kalau mau angin terus ada Allah Subhanahu wa Ta'ala banter nopo panas nopo berarti nanti yang itu boten terima cuma nopo angin dipertahankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata yang kalau mau waktu lain yang itu boten percaya orang itu maka ini menyebabkan angin bolong. Jadi panggilan itu berusaha. Dan lo nama jemaah roti mana orang jemaah kumpulong ngelompok jemaah ciptaan pun Allah yang kesambung dumadi ya, terutami lakuk-lakuk wonten piantun yang Allah tak berangkan pincan nopo-nopo nopo buat peti sakit kendikan saya kira rumah lajeng lo kan lo biasa itu kan di sombongi pun ngelokin yang ngelokin kalau nyakiti cuma itu dia kan dipun ciptakan Allah kalau wak namun kok tahu maidu pada ciptaan itu Allah sebenarnya ini pun saya ngesaknya Allah buat nonton dia kan aku pengen bisa dipalaikan pun besar kok. Menteri dan tiang pun itu pengen kali-kali pun kesan itu puncak. Rancang-rancang sebut. Nah, dong berikut saya itu sepatu berikut dipun tepi, dipun nampet. Alhamdulillah demi Allah yang tak jatuhkan di kondisi rumah. Jadi mana kalau sebagiannya itu nggak menipu? Dipun cuma di tiang telur terbalik kesabaran. Kali-kali pun kesan itu alhamdulillah. Lajeng sakit meraih melampaui tujuan dan jalan Allah. Jangan cuma rahim oleh orang bimbatul Allah. Lajeng menaik pula biasa ini kau meranggui angin yang terbantar itu langsung tak bersungguh. Islam mengajarkan Nalikanipun wonten amin ing nyatan kula wau donga kepada Allah Subhanahu wa taala, nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan menika bisa dipun ajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon dengan kuat lima kalau wau wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil. Lan yang dia ingin sangke ihsan ya sepakatan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derek mengapa yang dipermintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dimudiawak yaitu biar-biar dipun rumah akan mungkin itu lalu berada sebuah biar-biar Yusuf yang wajib warahimah itu warahimah kumulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan ingin dipun dinyatakan oleh Imam Tirmidzi dari kali pun wonten amin itu wonten tekeca adan panas ngekwasre ngekolanko malah yang biasa aku dan ini itu dipapakan pusat ngomong Rasulullah ngajakan dengan ikut Allahumma ini Allahumma ina nas'auka di hadir khairuni ya Allah kulonu datangkan jenengan kesayangan angin menikah wa khairu ma fiha lan kesairan itu wonten dalam angin itu piyambak kesairan itu wonten salah dipun angin itu piyambak wa khairu ma ursilat bihi lan kesairan angin itu kanthi angin kalau wau sinar terus jamaah jamaah di mana rahimakumullah angin itu banter napa panas napa asrep niku dikandikan Rasulullah utusan sakit Allah Subhanahu wa taala. Allah niku ngersakaken ing rumus angin niku badhe kepripun. Sae napa. Lajeng wa na'udzu bika min hadhi syarrihi wa na'udzu bika min syarri hadirihi ya Allah. Kula nyuwun dhateng panjenengan, nyuwun perlindungan dhateng panjenengan saking awonipun angin menika. Nah, wonten angin itu wonten sae banter ing sak pusat. Ndonga. Wa na'udzu bika min hadhi syarri. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan awonipun angin. Wa syarri ma fiha lan awonipun angin enggeng wonten salebetipun angin kula. Wasyari mahur silat bihi lan awalipun angin ibu kanti angin di kolokan silat bihi jangan cuma rohiman warahimah kumullah nibu ini dipun ajarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikai pun belum bisa mengikuti angin bahkan sebagian kian lagi pun wonten angin niko malah pasang sapu dan utawa sapu niku ditancepkan yang tengah latar utawa malah ditancepkan yang tengah terawang. Jadi kejadian sama seorang gimana orang tua itu? Jadi keyakinan kami itu menali tolak balak ini ngaji sapu. Ibu tolak balak si Tairu si tolak balik ini kundungan kita kalau suara wata katus dengan hadis yang satu kata itu penting pun jangan suara hubungan lo nalikan pun iya ini kumerang gue berkas ingin saya mau kawan tetap usaha benar-benar sambil itu ibu dikundungan kata kalau suara wata menolak saya yang ini menikah lo biasanya sangat bersyukur menarik angin itu betul saya lo biasanya menikah perlindungan datang Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma rahimah wa rahimahkum Allah, wonten yang lupa edam niko. Wonten yang niko lupa edam dilih Allah Subhanahu wa taala. Menika nyuka akan makruh menika wonten tiga dunya. Gulungan yang sepindah makruh itu dipersilakan Allah Subhanahu wa taala niko makruh ingkang sae terus-terus. Makruh ingkang sae terus-terus kardus ini malaikat dan korupi lalu jauh itu nyekaannya makhluk nyekaannya awon terus kardus ini iblis dan syaitan Lah Allah menciptakan makhluk niku kadang sae kadang mawon. Kadang niku manungsa lan manungsa tangi niku sae kadang kono. Lan pantes nek niku kadang sae kadang mawon, kadang ibadah semuanya kadang kendur. Sehingga penulis pun dari zaman dari pun merangguli angin yang bertansa menggunakan Allah Subhanahu Wataala sehingga iman mereka meningkat, iman mereka meningkat, meningkat, meningkat. Menurut ini bu, mulai zaman sakit kita sakit manusia pun iman. Jangan cuma iman dalam empat bulan, tapi sudah biasa dari dalam mempunyai sami. Mungkin buat tempat yang berulang dan berulang dan berulang pun yang berulang dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد ما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا من رحم الله ورحمكم الله بدر بالك رنت سليمون يومي بدر سليمون wanita dan sanwan nama wanita yang tegak ketiga minggu dua minggu terlalu minggu dua yang sanggup batas Allahumma ila nas'aluka khairah fi hadithi wa khairah fina wa khairah wa musidatini wa na'um bidang syari hadiri wa syariwa fina wa syariwa musidatini. Berusaha kepada kami, kayaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan permohonan kepada Allah. Bukankah kepada kepada mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada melakukan permohonan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa sholli ala Nabi wa ali Nabi, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, wa barik ala Nabi wa ali Nabi. Allahumma fir wal muslimat al-afiyahikun jubal amat firahatika ya amatimin Rabbana adina fit dunia hasanah wafil sahabat hasanah wafil sahabat yang berubah dulu tapi kumpanya alatim Allahumma adina mas'aluka ilman nabi'an wa rizqan tariban wa aman taqabalah. Subhanallah, Rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Amin.